Semakin alami minuman atau makanan yang Anda makan, semakin sehat badan Anda. Ya, semakin alami semakin sehat. Ya, contoh aja. Kalau kita bicara tentang Indonesia yang kaya dengan bahan-bahan seperti ini ya, kayak kunyit kayak begini. Kunyit ini kalau ketemu serai, kemudian ketemu jeruk nipis, itu akan jadi obat atau mungkin sebelah mungkin minuman lah ya, minuman yang bisa memperbaiki menstruasi, buat kista juga bisa, buat yang mau program hamil juga bisa. Ya, kalau sudah enggak bisa hamil gimana? Ya reproduksinya akan diperbaiki. Hanya bermodalkan ini.